kasihanku. Jiwa juri neraka harus ditenang, tapi ternyata menusuk pergi sampai ke hati. Permainan dunia yang penuh tipu daya, ternyata tan cinta akan lamanya indah. Ternyata tan cinta